untuk saya sampaikan di majelis ini sebagai bentuk persiapan sebelum mendatangi daurah, khususnya kepada para pedagang atau pedagang jadi-jadian di hari daurah, tidak berdagang kecuali di saat daurah, bahwa kebijakan panitia setelah mempertimbangkan berbagai hal, melihat maslahat dan mafsadahnya, maka dimohon kepada para ikhwan dan dihimbau yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, bahwa ketika mendatangi daurah tujuannya murni untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu, mengambil fawaid sebanyak-banyaknya dari para masyayikh yang akan memberikan faedahnya kepada kita sekalian. Tidak berniat dan tidak ada keinginan sama sekali untuk berdagang atau membuka lapak atau membuka stand atau menyebarkan brosur dan yang semisalnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi para ikhwan yang hadir dalam acara daurah tersebut, itu akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat. Nanti mereka lah yang diberi kesempatan untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Mereka yang berjualan, mereka yang membuka warung bagi ikhwan yang ingin makan di sekitar tempat daurah tersebut. Adapun ikhwan tidak diperbolehkan sama sekali, dan nanti akan ada petugas baik dari panitia yang bekerja sama dengan satpol untuk menertibkan hal tersebut. Ya, ini sengaja kami himbau dari sekarang supaya untuk para pedagang gak ada pikiran, wah saya ingin menstok barang sebanyak-banyaknya persiapan daurah. Nah, dari sekarang kami sampaikan hal ini supaya bagi yang ingin menyetok barang untuk persiapan daurah, untuk membatalkannya. Insyaallah rezeki Allah maha luas. Rezeki Allah maha luas. Ya, seorang bisa mencari rezeki Allah dengan cara yang lain insyaallah. Sekali lagi ini untuk kemaslahatan kita bersama, ya. Dan juga berbagai macam pertimbangan, ya, sempat terjadi pembicaraan khususnya berkaitan dengan warga yang ada di sana dan juga keberlangsungan daurah kita di masa-masa mendatang agar tidak mendapatkan kesulitan disebabkan karena sampai saat ini belum ada alternatif yang lain untuk bisa menampung jumlah ikhwan yang datang puluhan ribu, yang seperti kondisi Masjid Agung Bantul tersebut belum ada alternatif yang lain, sehingga hendaknya kita berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat, demikian pula warga setempat, untuk hal ini tidak melakukan hal-hal yang dikhawatirkan menyebabkan atau menimbulkan hal-hal yang di masa mendatang akan semakin mempersulit bagi panitia untuk melaksanakan acara daurah di Bantul tersebut. Wallahu ta'ala al-bisawab. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.